وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal Iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kitab Syama'ilun Nabi ini membahas tentang karakteristik Rasulullah. Fisiknya Nabi, bentuk tubuhnya Nabi, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Rasulullah SAW kesehariannya, bagaimana Rasulullah SAW menata rambutnya, bagaimana Rasulullah SAW dalam kesehariannya, dalam makannya beliau, bagaimana sepatunya Rasulullah. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, insyaAllah kita akan membahas bab ma ja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membahas tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab sandal itu adalah an-na'lu wa huwa ma wuqiyat bihil qadamu minal ard. Sandal adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi telapak kaki dari tanah ketika berjalan. Atau dengan bahasa kita, bahwa sandal adalah sesuatu yang digunakan sebagai alas kaki ketika berjalan. Lah, pengarang kitab ini, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, membuat bab tentang sandal Rasulullah SAW untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama untuk menjelaskan bagaimana sifat atau ciri atau bentuk sandalnya Rasulullah SAW. Itu tujuan yang pertama. Supaya kita tahu bagaimana bentuk atau sifat dari sandal Rasulullah SAW. Yang kedua tujuannya, wahad yuhu SAW fi lubsihi. Yang kedua yang lebih penting, yaitu untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi, adab-adab Nabi dalam memakai sandal atau alas kaki. Jadi tujuannya dua itu. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana sih sandalnya Nabi. Dan yang kedua tujuannya untuk mengetahui bagaimana tata cara, adab dan etika Nabi ketika bersandal. Ketika memakai alas kaki, bagaimana beliau dalam memakainya, nanti kita akan bahas. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ikhwatal iman, bahwa al-aslu fi kulli dhalika al-ibaha. Hukum asal semua itu boleh, pakaian, sandal, penutup kepala, itu boleh, enggak harus warna ini, enggak harus warna itu, enggak harus model ini, enggak harus model itu, sah-sah saja. Mau sandal model begini boleh, mau sandal model begitu boleh. Hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja. Asalkan tidak yang diharamkan. Misalnya barangnya atau bahannya misalnya dari hal yang haram misalnya. Atau dari hal yang najis misalnya. Nah, itu beda lagi. Tapi pada dasarnya hukum asal pakaian itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan tidak yang terlarang. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam at-tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Abu Dawud at-Toyalisi qal haddathana Hammam an Qatadah, dari seorang tabi'in yang mulia al-imam Qatadah. Qala, beliau berkata, Kultu li Anas bin Malik. Aku berkata kepada Anas bin Malik. Jadi, seorang tabi'in yang bernama Qotada ini bertanya kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pelayannya Rasul. Jadi Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul, itu ketika beliau hijrah ke Madinah, ada bocah kecil yang bocah kecil ini selalu meladeni Nabi, melayani Nabi, membantu Nabi, ngawulo kepada Nabi, namanya Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini dijuluki khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bocah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang dulu sudah saya sampaikan, ini orang yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang paling paham Rasulullah. Karena beliau itu selalu menyertai Nabi dalam safar maupun dalam keadaan menetap atau mukim. Menyertai Nabi. Jadi Anas bin Malik ini tahu bagaimana wudunya Nabi, bagaimana kesehariannya Nabi, bagaimana bajunya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana bentuk fisiknya Nabi. Tahu betul Anas bin Malik ini. Karena kesehariannya selalu bersama Nabi. Ini ya, jangan lupa, namanya Anas bin Malik. Beliau adalah pelayan Rasulullah. Bocah kecil yang selalu menyertai Nabi. Maka seorang tabi'in namanya Qotada bertanya kepada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, bagaimana dahulu bentuk atau sifat sandal Rasulullah? Bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, kana, mohon maaf, qala lahuma kibalani. Kata Anas bin Malik, dahulu kedua sandalnya Rasulullah itu memiliki dua tali kibal. Ya, dua tali. Maksudnya kibal di sini adalah az-zimam, ya, alladhi ya'kudu fihi syih, alladhi yakunu baina usbu'ir rijl. Jadi tali kibal ini maksudnya adalah tali yang didesain untuk sandal yang mana nanti akan diapit oleh kedua jari kaki. Ya, sehingga nyaman, ya di sini diterangkan, wa huwa yusa'idu ala rohatil insani fil mashyi. Yang mana tali kibal ini tali yang didesain khusus untuk untuk sandal dan diapit oleh jari jemari, sehingga membantu orang itu nyaman dalam berjalan. Wasabatil hidha fil qadam, dan untuk menguatkan agar alas kaki itu tidak goyah, artinya tetap di sendal, atau agar sendal itu atau kaki kita tidak lepas dari sandal. Jadi perlu kibal. Kibal itu tali sandal, lah gampangannya begitu ya, tali sandal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sandalnya ada dua talinya. Ya. Kemudian hadis yang serupa juga, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Muhammad ibnu Al-Ala qal haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid Al-Hadza an Abdullah bin Al-Haris an Ibni Abbasin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, qala Abdullah bin Abbas berkata, kana lina'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shirakuhuma. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu sandalnya Rasulullah itu memiliki dua tali kibal yang bercabang dua. Ya, jadi ada dua tali dan bercabang dua. Itu bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis semisal banyak di sini diulang-ulang ya. Jadi tidak apa-apa kita baca. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala, dari Ahmad bin Mani' qal, beliau berkata, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tuhman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani. Anas bin Malik pernah mengeluarkan sepasang sandal. Ya. Jadi Anas bin Malik pernah mengeluarkan dua sandal yang tidak berbulu. Ya. Jadi dahulu Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW, pernah mengeluarkan dua sandal yang polos, tidak berbulu, yang memiliki dua ikat tali atau memiliki dua tali. Qal fahaddatsani Tsabit ba'd an Anas annahuma kanata na'lai Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik mengabarkan bahwa itulah sandalnya Rasulullah. Inilah sandalnya. Jadi sandalnya Rasulullah itu tidak ada bulunya. Polos dan ada dua tali tali sandalnya atau ada dua talinya. Itu tentang apa namanya bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang hadis berikutnya kita baca dulu, nanti akan kita pelajari bagaimana Rasul dalam memakai sandal. Ini masih menerangkan tentang bentuk sandalnya Rasul. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد ابن ابي سعيد المقبري او المقبري من معف حدثنا سعيد بن ابي سعيد بالمقبري عن عبيد ابن جريج انه قال لابن عمر. Ada seorang yang bernama Ubaid bin Jurayj, dia berkata kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, putra Al-Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ubaid bin Jurayj berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah." Wahai Abdullah bin Umar, aku melihatmu memakai sendal sibtiyah. Apa sibtiyah itu? Nanti saya jelaskan. Jadi ada seorang tabi'in, tabi'in ini melihat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah. Kemudian dijawab sama Abdullah bin Umar, "Inni ra'aitu Rasulullah yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'run." Dulu aku, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah memakai sandal laisa fiha sya'run, yang mana sandalnya Nabi itu tidak ada bulunya. Karena orang dulu kan kadang sandalnya ada bulunya, tapi sandalnya Nabi tidak ada bulunya, polos. Ya, yatawadzau fiha, Nabi berwudu tetap pakai sandal. Maksudnya tidak dilepas sandalnya. Wa ana uhibbu an albasaha, maka aku ingin ya memakai sandal seperti sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sandalnya Rasulullah itu sandal yang tidak berbulu, polos. Dan sandalnya Rasulullah dipakai ketika wudu, tidak dilepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar ini ingin mencontoh Rasulullah bahkan dalam hal sandal. Lah tadi dikatakan bahwa Abdullah bin Umar ini sandalnya itu sandal sibtiyah. Apa sih sibtiyah itu? Sibtiyah itu artinya sandal yang terbuat dari kulit sapi. Ya, wa huwa jildul baqar al-madbugh. Al-madbugh. Jadi kulitnya sapi itu dijilid, disamak kata orang Indonesia. Disamak, dibersihkan bulunya, terus dikeringkan. Nah nanti itu kulitnya sapi yang sudah dikeringkan, yang sudah disamak, dihilangkan dagingnya, dihilangkan apa bulu-bulunya, nanti jadi apa namanya benda. Itu namanya sibtiyah. Artinya sandalnya Abdullah bin Umar tadi itu terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak, dihilangkan bulunya dan dikeringkan, dihilangkan dagingnya, benar-benar itu adalah kulit dari sapi. Setelah itu ketika ditanya, wahai Abdullah bin Umar, aku melihat dirimu memakai sandal sibtiyah. Kata Abdullah bin Umar, dulu aku melihat Rasulullah memakai sandal yang enggak ada bulunya, maksudnya seperti yang aku pakai ini, begitu loh. Dulu Rasulullah juga pakai seperti ini, yaitu sibtiyah, terbuat dari kulit apa tadi, kulit sapi yang sudah disamak, dihilangkan apa namanya bulu-bulunya dan dihilangkan daging-dagingnya sehingga itu murni kulit. Nah, sudah disamak baru dipakai sandal tanpa ada bulu. Makanya ketika ada seorang tabi'in tabi'in ini melihat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah, sandal yang terbuat dari kulitnya sapi tadi. Ketika ditanya seperti itu, maka Abdullah bin Umar menjawab, kenapa aku kok pakai sandal seperti ini? Karena dulu Rasulullah juga sandalnya seperti ini. Enggak ada bulunya, ya, dan terbuat dari apa tadi? Terbuat dari kulit sapi, kemudian tidak berbulu. Dan Rasulullah memakainya meskipun dalam kondisi berwudu. Ini khotbah iman juga menunjukkan tentang bagaimana ittiba'nya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dalam gerak-geriknya, dalam penampilannya berusaha supaya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tidak pernah saya melihat seorang laki-laki yang paling berusaha untuk mencocoki Rasulullah dalam gerak-geriknya melebihi Abdullah bin Umar. Sampai dalam bersandal pun Abdullah bin Umar itu ingin seperti sandalnya Rasulullah. Itu sandal sibtiyah terbuat dari kulit sapi yang sudah dihilangkan bulunya, dihilangkan dagingnya, benar-benar kulit dipakai, ya, dan dipakai untuk berwudu. Maka Abdullah bin Umar ini meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam hal yang sekedar sandal, saking cintanya sama Nabi sehingga berusaha menyerupai Nabi dalam hal-hal yang seperti tadi. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, Abdullah bin Umar ingin seperti Nabi. Maka berusaha untuk mencontoh Nabi meskipun dengan memakai sandal yang sama dengan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatul iman, selanjutnya hadis berikutnya, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abi Dhi'b an Salih maula atau amah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah qal kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani, dahulu sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tali. Ini sudah tadi, ya, sudah dijelaskan tadi, mirip hadisnya. Ini semua yang kita pelajari ini riwayat Imam Tirmidzi, karena memang ini kitabnya Imam Tirmidzi, ya. Kemudian ikhwatul iman, haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Abu Ahmad qal haddatsana Sufyan an As-Sudi qal haddatsani man sami'a Amr, man sami'a Amr ibn Haris yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Nah, ini penting nih. Ini sudah bukan tentang sandal lagi, tapi sudah tentang bagaimana Rasulullah ketika memakai sandal. Perhatikan, dari Amr bin Khuraith, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang salat, fi na'laini makhsufataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat sedang salat dalam keadaan memakai alas kaki. Yang alas kakinya itu makhsufataini, berjahit. Makanya dalam riwayat kan Aisyah pernah ditanya, makanan Nabi yasna'u fi baitihi, wahai ibunda Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah? Dijawab, kama yasna'u ahadukum yakhsifu na'lahu, seperti yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kalau di rumah, yaitu menjahit sendalnya dan menjahit atau merapikan pakaiannya. Menjahit pakaiannya. Rasulullah itu begitu. Menjahit pakaian sendiri, menjahit apa namanya, sandalnya sendiri. Lah, itu menunjukkan bahwa sandalnya Nabi itu berjahit. Jadi ada suatu yang diikatkan begitu. Ya, ditautkan. Lah, di sini ada hukum bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil memakai sandal atau salat dengan dua sandalnya. Ini dalil bahwa boleh seseorang salat memakai sandal. Enggak apa-apa. Ya cuman kan masalahnya sekarang ini masjid-masjid kita ini sudah didesain pakai apa? Pakai sajadah. Jadi ya enggak mungkin kita masuk masjid terus bawa sandal, apalagi sandalnya kotor. Ya enggak mungkin ya. Tapi hukum asalnya itu boleh. Misalnya kita sedang ada di gurun, kita sedang ada di sawah, bisa enggak apa-apa. Kita ada di sawah, kita pas ada di kondisi perjalanan, ya kita tanpa melepas apa-apa, kita paksa sholat pakai sepatu enggak apa-apa. Rasulullah pernah. Dan Rasul juga pernah sholat sambil memakai sandal, enggak ada masalah. Ya, dan itu diperbolehkan ya, wallahu a'lam. Nah, ini juga diterangkan sama Syekh Abdul Razak selaku pensyarah ya, yang dimaksud Rasulullah di sini salat pakai sandal tadi, wa fil hadisi salatuhu sallallahu alaihi wasallam bin na'lain. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu Rasulullah salat sambil memakai sandal. Wa qad sahha dzalika anhu, dan itu telah sah. Hadis yang sahih datang dari Nabi bahwa Nabi pernah salat memakai sandal. Baik itu hadis qauliyah, statementnya Nabi, ucapannya Nabi, atau perbuatannya Nabi. Jadi enggak ada masalah. Fala iskala fi jawazihi, tidak ada masalah tentang pembolehan salat pakai sandal. Perhatikan, ingdama takunu ardul masjid turaba, jika masjid itu lantainya berupa tanah. Atau misalnya seorang ketika salat di padang pasir, misalnya di Arab Saudi, misalnya kalau di tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, misalnya ya, terus dia singgah dulu di pertengahan jalan, sholat di sohro, di padang pasir. Apakah boleh pakai sandal? Boleh, enggak ada masalah. Dan Rasulullah melakukan itu. Walakin, perhatikan, akan tetapi ba'da'an furisyatil masajid, ketika masjid-masjid sudah dikasih karpet, ya, dan karpetnya itu mahal, kebanyakan mahal. Ya, yambahi liman dakhalal masjid. Kalau keadaan masjid kita sudah seperti itu, masjid zaman sekarang sudah diberi karpet, ya, maka ya an yakhla'na 'alaihi riayatan linadhafatil furus. Maka hendaklah jamaah itu melepas sandalnya sebagai penjagaan terhadap kebersihan karpet, bukan kesucian, karena insyaallah sandal itu tadi debu enggak ada masalah, cuman biar enggak kotor gitu. Wa man an lita'adzil musallin, ya juga termasuk agar tidak menyakiti orang yang salat. Enggak bisa kita bayangkan ya, kita salat ada karpet terus datang orang bawa sandal masuk ya di atas karpet. Itu menyakiti orang yang salat, ya. Karena bisa jadi karpetnya itu tertimpa apa yang ada di bawah alas kaki. Kan bisa jadi dia dari tempat yang kotor dan seterusnya. Maka ini tidak selayaknya, meskipun itu suci misalnya. Tapi kan kotor gitu loh. Ada debu yang kena air, terus nanti nempel. Kan kotor nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu yang difatwakan juga oleh Lajnah Da'imi. Jadi jangan dipahami hadis ini tekstual tanpa melihat kondisi. Begitu maksudnya. Ya harus lihat kondisi, karena ada golongan yang seperti itu. Ya sholatnya itu harus dibuangi semua lantainya, nggak boleh pakai lantai, karena seperti ini mengamalkan hadis ini, Rasul sholatnya itu di pasir pakai sandal. Nah, tidak sejumut itu Islam itu ya. Jadi hukumnya tadi sudah dijelaskan, memang hukum asalnya boleh sholat memakai sandal. Ya kalau orang lagi di perjalanan atau di padang pasir atau di tanah yang memang kebetulan misalnya masjidnya itu lantainya belum berupa lantai yang sudah dikasih karpet, ya enggak ada masalah. Tapi kalau masjidnya sudah seperti masjid yang kebanyakan ada ini, maka hendaklah dilepas karena beberapa pertimbangan yang tadi sudah kita jelaskan. Taib, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, nah ini hadis berikutnya ini berkenaan tentang adab dan etika dalam bersandal. Perhatikan. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qal haddatsana Ma'nun qal haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang tabi'in namanya Al-A'raj, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Perhatikan ucapannya Abu Hurairah dan mari kita praktekkan. Jangan bermudah-mudahan untuk menyelisih perintah Rasulullah dalam masalah sandal. Perhatikan. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahida. Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Liyun ilahuma jami'an, hendaklah dia memakai sandal semuanya, dua-duanya. Au liyukhfihima jami'an, atau dia lepas dua-duanya. Kalau pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau lepas, lepas dua-duanya. Jangan dipakai satu, ditinggal satu. Jangan sampai seperti itu. Lah bagaimana kalau orang habis keluar dari masjid, sandalnya terpisah? Biasa terjadi apa enggak ini, Mas Khairuddin? Biasanya orang keluar dari masjid, tadi kan ada keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah dari Abu Hurairah tadi, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah seseorang di antara kalian memakai sandal, ya, satu. Memakai satu sandal. Jangan. Hendaklah pakai dua-duanya atau ditinggalkan dua-duanya. Adapun satu dipakai, satu dilepas, maka ini dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, sekarang pertanyaannya, ini sering kita alami, kalau kita di masjid, kita keluar dari masjid kan kadang-kadang sandal kita terpaut jauh karena mungkin ya namanya di depan masjid ada anak kecil atau pas berubah posisinya. Yang satu di sini, yang satu di sana. Sandalnya berubah tempat. Apakah boleh kita pakai dulu yang satu itu sambil kita jalan, sambil satu pakai, satu enggak, sambil kita menuju ke sandal kita satunya? Ataukah kita ambil satu, enggak kita pakai, kita ambil yang satunya lagi, baru dipasangkan, baru kita pakai dua-duanya, atau bagaimana? Yang biasa terjadi di masyarakat kita, atau kita sendiri kadang-kadang, kita masukkan sandal di kaki kita satu, baru kita melangkah, kan gitu kan ya? Melangkah dengan sebelah sisi gitu. Sisi sebelah artinya satu pakai, satu enggak, baru kita cari sandal kita yang satunya. Nah ini, masalah seperti ini pernah ditanyakan ke Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Perhatikan, yudkar anna Syekh ibn Baz sa'alahu sa'ilun. Syekh bin Baz pernah ditanya masalah ini. Lau kanatin na'lu thaniyatu ba'idatan anni khotwatan au khotwatain. Wahai Syekh, jika seandainya sandal yang kedua itu jauh dari sandal yang pertama, ada satu langkah atau dua langkah yang jaraknya terpisah dengan sandal yang pertama. Afa amshi ilaiha bina'lin wahida? Apakah saya boleh berjalan dengan membawa satu sandal saja? Atau bagaimana Syekh? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, in istata'ta an la tukhalifa sunnata walau bi khotwa wahida faf'al. Jika engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah Nabi, meskipun dengan satu kali langkah, maka lakukan itu. Nah, ini termasuk pelajaran baru bagi kita. Yang sering kita lakukan, ya kita ambil satunya sambil kita berjalan menuju sandal yang lain. Kita pakaikan sandal yang satu, terus kita taruh di kaki kita, terus kita berjalan sambil mencari sandal kita yang lain. Kata Syekh bin Baz, kalau engkau bisa tidak menyelisih sunnah Nabi, meskipun satu langkah lakukan. Artinya, jangan kau lakukan itu. Gitu. Itu Masya Allah, ini termasuk adab dalam memakai sandal. Tidak boleh satu pakai, satu lepas, tidak boleh. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, haddatsana Ishaq bin Musa, qal haddatsana Ma'nun, qal haddatsana Malikun, an Abi Zubair, an Jabir. Jabir adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Perhatikan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bishimalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Larangan makan tangan kiri. Aw yamshiya fi na'lin wahidah. Dan Rasulullah juga melarang seseorang berjalan dengan satu sandal. Satu sandal dipakai, satu tidak, itu loh. Itu enggak boleh, dilarang sama Nabi. Ya. Riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan Islam itu agama adil. Agama yang adil. Sampai tidak boleh mendolimi kaki. Yang satu dikasih sandal, ya harus yang kedua harus dikasih sandal juga. Gak boleh berjalan satu pakai sandal, satu enggak, itu gak boleh. Satu pakai, satu enggak, itu gak boleh dalam Islam. Pakai dua-duanya atau tidak pakai kedua-duanya. Adapun salah satunya tidak diperbolehkan sama Islam. Ini menunjukkan keadilan Islam. Di antara yang semisal dengan ini adalah masalah rambut, kozak. Ya, masalah kozak, masalah kozak. Ya, Rasulullah melarang kozak. Jadi mengambil sebagian rambutnya bayi atau rambutnya anak kecil, sebagian dipanjangkan, sebagian ditipisi. Nah, itu kozak namanya. Jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, falyabda, yang pertama kali adalah yang sebelah kiri. Dia mulai melepas dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al. Awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Dan jadikanlah sandal, dan jadikanlah sebelah kanan itu pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Jadi sandal yang kanan itu pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Artinya kalau memakai sandal dimulai yang kanan, kalau ngelepas dimulai yang kiri. Ini menunjukkan Rasulullah senang dalam tingkah laku beliau itu selalu mendahulukan kanan. Nanti ada hadis khusus tentang masalah ini. Akan saya bacakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'ah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta, sangat senang untuk mendahulukan sisi kanan semampunya beliau. Fitarajulihi, ketika beliau bersisir mendahulukan yang kanan. Watana'ulihi, dalam memakai alas kaki beliau pakai mendahulukan yang kanan. Watuhurihi, dan ketika bersuci beliau mendahulukan kanan. Dalam menyisir rambut, dalam memakai alas kaki, dalam bersuci, Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Jadi Rasulullah itu yuhibbut tayammun. Rasulullah itu senang mendahulukan sisi sebelah kanan. Makanya kanan, kan kanan itu konotasinya positif, ya. Ashabul yamin wa ashabu asyimal, ya. Ali, apa namanya, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan identik atau dikonotasikan baik. Makanya Rasulullah memulai selalu dengan tangan kanan. Rasulullah melarang makan tangan kiri. Ya, la ta'kul bi shimalika, la ta'kul wa la tashrab bi yaminika, jangan kau makan, wa la tashrab, jangan kau minum, bi shimalik, dengan tangan kirimu, jangan. Ya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi, karena syaitan itu makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Kita enggak boleh ikut syaitan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, kana lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Dahulu sandalnya Rasulullah itu ada dua talinya. Begitu juga dengan sandalnya Abu Bakar, begitu juga dengan sandalnya Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan, adapun yang pertama kali membuat ikatan cuma satu saja, maka itu Utsman bin Affan. Tapi itu enggak masalah, karena ini bukan, karena hukum asal pakaian boleh-boleh saja. Ya, enggak ada masalah pakai mau ini mau itu, enggak ada masalah. Selama tidak dari hal yang memang jelas-jelas diharamkan, maka tidak mengapa. Nah, sekarang ada faedah ikhwatal iman. Sebelum kita akhiri pembahasan tentang sandal ini, ada pembahasan, karena sekarang ini banyak orang mengklaim punya sandalnya Rasul. Iya, pernah ya. Bahkan sandalnya dibuat apa? Dibuat, iya, dibuat apa namanya, cimbul. Itu bagaimana nih? Makanya di sini dibahas faedah fi mas'alati tabarruk bi atharin nabi al-munfasilati, ya, min badanihi kasyari wal mulazimati li badanihi kal jubbati. Nah, perhatikan. masalah tabarruk, ngalap berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah yang terpisah dari jasadnya Rasul, seperti rambutnya Rasul atau apa yang menempel di bajunya, di badannya Rasul, seperti jubahnya Rasul. Itu bagaimana kita memposisikan itu? Dan bagaimana kalau itu selain Rasulullah, boleh enggak dingalap berkahi? Kalau Rasulullah boleh apa enggak? Kita pelajari di sini. Ja'a anis sahaba annahum kanu yahtafiduna bihadil athar. Telah datang dari para sahabat, ada asar-asar yang menunjukkan bahwa para sahabat dulu itu menyimpan bekas-bekas peninggalan Rasulullah. Memang ada. Wa yatanuna biha, dan dulu para sahabat memperhatikan bekas-bekas peninggalan Rasul. Perhatikan, wa yatabarrakuna biha, dan dulu para sahabat ngalap berkah dengan peninggalan sisa-sisa bekas Rasulullah itu. Dan itu nyata. Dan itu boleh. Ya, perhatikan. Wa qad sabaqa anna Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kana indha jaljalun min fiddah au min fiddah fihi sya'aratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dahulu ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyimpan beberapa helai rambutnya Rasulullah yang ditaruh di sebuah wadah yang terbuat dari perak. Jadi ibunda Ummul Mukminin, istri Rasulullah Ummu Salamah itu menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditaruh di sebuah wadah terbuat dari perak. Jika ada bocah kecil kena ain atau ada orang kena penyakit sawanen atau mengeluhkan sesuatu, maka orang tersebut membawa wadah. Terus wadahnya dibawa ke istrinya Nabi yang bernama Ummu Salamah. Kemudian wadah yang ada airnya tadi itu dicelupin rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicelupin di bejana yang ada airnya tadi, terus dibawa pulang diminumkan orang yang mungkin kena penyakit ain, kena penyakit ini, penyakit itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan. Ya, diminum atau dipakai wudu. Nah, ini riwayat sahih. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wal murad annau kana man ishtaka arsala ina'an ila Ummi Salamah fataj'alu fi tilka sya'arat. Nah, perhatikan. Jadi dulu itu kalau ada orang yang mengeluh sakit ini, sakit itu, kena penyakit ain misalnya, sawanen misalnya, atau kena penyakit ain, maka datang membawa bejana yang berisi air, dibawa ke rumahnya Ummu Salamah. Kalau sampai di rumah Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mengeluarkan beberapa helai dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dicelupkan. Telah dicelupkan langsung dibawa pulang diminum atau dipakai wudu oleh si penderita. Dan itu maujud, dan itu hadisnya ada, dan itu boleh. Nah, perhatikan, waqad khassallahu nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Allah jadikan jasadnya nabi, tubuhnya nabi itu berkah. Wa kana sahabatu yatabarrakuna bi'arakihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mohon maaf, dulu para sahabat Nabi itu ngalap berkah atau mengambil berkah dari apa? Dari keringatnya Nabi, dari air ludahnya Nabi, dari rambutnya Nabi, dari bekas wudunya Nabi. Perhatikan, wa hadza kulluhu tsabitun, dan hal ini telah tsabit, nyata ada fil ahadits shahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Boleh. Bahkan dalam riwayat, ya, ketika Sulhul Hudaibiyah, menjelang Sulhul Hudaibiyah, ya, dari Urwa bin Mas'ud, ada seorang sahabat Nabi pada waktu masih kafir, Urwa bin Mas'ud, meriwayatkan bahwa Urwa bin Mas'ud itu ketika masih kafir pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu atau meludah, itu para sahabat rebutan air wudunya Nabi atau rebutan ludahnya Nabi, terus digosok-gosokkan ke tubuh-tubuh mereka. Dilihat oleh sahabat, dan itu hadisnya hadis sahih. Ya, maka ini wajib kita imani. Wajib kita apa? Kita imani. Jadi, fattabarruk bi athari Rasulillah amrun thabit. Ngalap berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah itu thabit. Sahih, boleh. Wa ma'thurun anis sahabat, dan para sahabat pun melakukan itu. Ya, para sahabat pun melakukan itu. Nah, sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada pertanyaan sekarang. Hal yujadu syai'un min athari rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadza. Nah, ini permasalahannya di sini. Permasalahannya adalah apakah ada zaman sekarang ini sisa-sisa peninggalan Rasulullah? Apakah bisa dibuktikan keautentikannya? Itu masalahnya. Kalau tidak, semua orang mengklaim punya sepatunya Nabi, mengklaim punya sandalnya Nabi, mengklaim punya rambutnya Nabi, mengklaim punya sandalnya Nabi, mengklaim punya pedangnya Nabi. Semua orang bisa mengklaim. Itu masalahnya. Sebagaimana hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ya bisa jadi yang bawa ini rambutnya Nabi, sanadnya lemah juga bisa jadi. Mana buktinya bahwa itu rambutnya Nabi? Wong kita kalau ada hadisnya enggak langsung diterima. Ya, maka inilah yang dipermasalahkan, ya. Jadi perhatikan, bihaitsu yakunu indana yaqinun tamun wa jazmun akidun annahu sya'run nabi sallallahu alaihi wasallam au na'lu au ghairi dzalik. Apakah ada perkara yang menguatkan dengan keyakinan yang sempurna, yang sangat akurat bahwa itu memang benar-benar peninggalannya Nabi, rambutnya Nabi, sandalnya Nabi? Mana buktinya? Itu yang penting. Wa ammal athar allati hi ahadithuhu wa sunnatuhu wa adabu wa akhlaqu wa muamalatuhu fa hadhi mahfudha. Nah, perhatikan, adapun peninggalan-peninggalan Nabi berupa hadisnya Nabi, sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi, itu dijaga, ada di kitab-kitab hadis, diterangkan, sabit, nyata, ada. Sampai detik ini bisa diteliti. Walakin fima yata'alak bi'atharihi. Tetapi yang berkaitan dengan bekas-bekas peninggalan ini, seperti tongkat, seperti rambut, seperti sandal, fal yujadu syai'un min dhalika fi hadzal zaman. Apakah ada di zaman sekarang ini yang bisa dipastikan keautentikannya? Maka untuk menjawab itu butuh beberapa hal. Yang pertama, perhatikan. Innama khallafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal athar qalilun jiddan. Sesungguhnya apa yang ditinggalkan Nabi berupa peninggalan bekas-bekas itu sangat sedikit sekali. Enggak banyak. Oh, sekarang kok mudah sekali nemu sandalnya Nabi, tongkatnya Nabi, pedangnya Nabi. Kok banyak sekali? Padahal diceritakan dalam riwayat, perhatikan. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari, mataroka Rasulullah ingda mautihi dirhaman. Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan satu dirham. Wala dinaron, Rasulullah tidak meninggalkan satu dinar. Wala abdan, Rasulullah tidak meninggalkan hamba sahaya. Wala amatan, budak wanita. Wala syai'an, dan Rasulullah tidak meninggalkan apapun. Illa kecuali. Kecuali Rasulullah meninggalkan apa? Baghlatahu al-baydha. Rasulullah meninggalkan bighal. Ya, sejenis keledai, antara keledai dengan kuda itu. Rasulullah meninggalkan baghlanya berwarna putih. Wasilahahu, Rasulullah meninggalkan senjatanya pedang. Wa ardhon ja'alha sodakoh, dan meninggalkan tanah yang menjadi sodakoh. Itu tanah fada itu. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah enggak meninggalkan dirham, dinar, hamba. Enggak, yang ditinggalkan Nabi adalah keledai atau bighal. Bighal itu antara keledai dengan kuda. Ya, baghla yang berwarna putih dan senjata, mungkin apa baju perang atau pedang. Adapun semua terperinci, bajunya Nabi, jubahnya Nabi, sandalnya Nabi, tidak ada. Sulit untuk mengatakan itu adalah dari Rasulullah. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari tadi, Rasulullah dinyatakan tidak meninggalkan ini, tidak meninggalkan ini, tidak meninggalkan ini, kecuali meninggalkan baghla berwarna putih dan meninggalkan senjata, mungkin pedang atau baju besi, wallahu a'lam. Kemudian perkara nomor dua, inna katsiran min hadzal athar ta'arradu lil faqdan ma'al murril ayami bi asbabin minhal fitan allati waqat bainal muslimin. Dan kalau kita lihat dari fakta historis, banyak peninggalan-peninggalan Nabi itu yang kemungkinan besar hilang karena adanya fitnah-fitnah yang menimpa umat pada zaman itu. Sebagaimana telah datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dulu Rasulullah itu pakai cincin. Terbuat dari perak. Bagaimana cincinnya Nabi? Jangan sekarang. Nanti ada pembahasan sendiri. Nanti ada pembahasan cincinnya Nabi. Sekarang kita masih membahas sandalnya Nabi. Jadi dulu Rasulullah itu memakai cincin terbuat dari perak. Dulu ada di Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat dipakai oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat dipakai oleh Umar. Setelah itu dipakai oleh Utsman. Kemudian pernah jatuh. Nah, perhatikan, cincinnya Nabi itu pernah jatuh di zaman Utsman bin Affan di sumur di Fibri Aris. Nah, berarti artinya peninggalan Rasul tidak semua utuh. Bahkan di zaman Utsman saja sudah pernah jatuh dan hilang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatul iman yang nomor tiga, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab adamu dalil yakini. Yang beredar di masyarakat, ininya Nabi, tongkatnya Nabi, pedangnya Nabi, jubahnya Nabi, surbannya Nabi, itu adamu dalil al-yakini, tidak ada dalil yang benar-benar akurat, tidak ada. Fayahtajul insanu ila adillatin yakiniyah, maka seorang memerlukan dalil yang kuat, yang yakin untuk menetapkan ini benar-benar hadisnya, ini benar-benar apa peninggalannya Nabi. Adapun kalau enggak bisa membuktikan, maka bahaya, nanti gampang orang mengklaim. Akan mudah orang mengkultuskan benda-benda dan dinisbatkan ke Nabi padahal bukan miliknya Nabi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi sangat sulit zaman sekarang mengklaim orang ini apa namanya membawa sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir sebelum ditutup dan sesi pertanyaan, perhatikan at-tabarruk bil athar khosun bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk dengan bekas-bekas peninggalan itu hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yutabarrak bi athar ghairihi kairan mangkan. Maka tidak boleh ngalap berkah dengan peninggalan-peninggalan bekas-bekas selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada lam yungqal itlaqan an ahadin minas sahaba. Makanya tidak dinukil dari satu sahabat pun bahwasanya para sahabat itu dingalap berkahi. Enggak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa peninggalannya Abu Bakar dingalap berkahi, peninggalannya Umar, peninggalannya Utsman, Ali, tidak ada. Nah, kalau Ali mungkin, tapi orang Syiah yang melakukannya. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tidak ada yang ngalap berkahi benda-benda atau peninggalan-peninggalan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Sehingga masalah ngalap berkah dengan sisa-sisa peninggalan atau bekas-bekas bagian dari tubuh itu hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas cincinnya Rasulullah. Bagaimana cincinnya Nabi dan Rasulullah pakai di mana? Nah, insyaallah besok akan kita jelaskan insyaallah pada hari apa? Hari Ahad insyaallah. Ahad malam insyaallah kita akan pelajari. Sampai di sini kita kembalikan ke Mas Khairuddin. Monggo Mas Khairuddin sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Allahu a'lam. Silakan. Baik, saksikan jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan tadi, cukup terperinci tentunya bagi para pemirsa yang sedang menyimak pembahasan bersama beliau, yaitu bagian ke-13 sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tadi sudah menyambungkan melalui telepon dapat disambungkan kembali ke nomor 0313710210, tentunya pembahasan bersama beliau dari kitab Syama'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp juga dapat dikirimkan ke nomor 0873 kali 04 kali 846, ataupun ke pesan layanan singkat kami ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Tapi kita angkat telepon pertama, Ustaz. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam. Nah, sedikit sedikit kurang jelas, bisa pelan-pelan Ibu, mohon maaf. Oke, dengan Ibu siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Halo. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Goni, dari Kusai. Umu Goni dari, oke. Langsung pertanyaannya, Umu. Afan Ustaz Fadlan, ini tidak sesuai dengan materi yang malam ini. Yeah. Ana mau baca. Kemarin waktu belum hari raya tertentu, Ana kurang jelas Ibu, silakan. Suami ya. Silakan diulangi. Kalau ya ada. Ini saya ingin berkorban itu. Terus suami itu bilang begini, tak usah beli binatang ternak, kan sudah punya binatang ternak sendiri gitu. Afan, pas waktu hari hanya itu, kok suami kita kayak tidak Tayyip, kita putus terlebih dahulu. Umu Afan, bisa disambungkan kembali teleponnya? Tadi sedikit terputus, mungkin bisa disambungkan kembali. Dan tentunya langsung kita akan kembali angkat pertanyaan dari Umu Honi tadi yang sudah disambungkan. Tayyip, mohon maaf tadi sedikit terganggu interaktifnya. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam. Nam, silahkan. Mas Koridin. Oke. Kalian Pak John iki. Oh, nggih, silakan Pak John. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya begini, waktu Ustaz mengatakan pertama kali tanda-tanda kenabian itu punggu apa? Berubah di belakang itu mulai nabi dioperasi nggih. Kan ada dua itu. Nabi Muhammad dioperasi sama Malaikat Jibril waktu kecil di Bunda Halimah itu kan sudah dioperasi juga, terus waktu Isra Mi'raj setelah Nabi apa ditinggal suami ditinggal kebijakan di Mi'raj kan di Ka'bah kan di apa itu dioperasi juga ya, waktu operasi dada Nabi terus keluar apa tanda Nabi itu yang mana Bapak Ustaz? Kan nonton kali ini Bapak Ustaz. Terus nomor dua niki Mas Koridin, apa itu Nabi Muhammad itu suka anak kecil, ya seperti Anas bin Malik itu, terus ada kejadian anaknya Yahudi itu mau meninggal sakit, Nabi Muhammad menjenguk dan mendoakan akhirnya bapaknya ikutilah Abdul Qasim. Lah itu dalam katanya kan anak kecil itu namanya siapa, sebagaimana dekatnya dengan Rasulullah sehingga Rasul kok sayang dengan anak Yahudi itu. Apa juga seperti Anas bin Malik yang juga membantu setiap harinya di rumah. Baik. Mohon mohon Pak Ustadz yang terhormat, matur suwun barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Pak Jo. Pak Jen apa Pak Jo? Masya Allah Pak Jen ini selalu aktif ya. Tapi Pak, tadi dikatakan Rasulullah, yang saya tangkap dari apa yang panjenengan sampaikan tadi bahwa Rasulullah pernah dibedah dua kali, yang pertama ketika di Halimah As-Sa'diyah, yang kedua ketika Isra Mi'raj terus di Ka'bah. Itu tadi yang saya dengar seperti itu ya. Maka saya jawab Pak, wallahu a'lam bishawab, pembedahan atau syaqqus shadr itu terjadi sekali. Ya, terjadi sekali bukan dua kali. Jadi, terjadinya itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berumur 4 tahun ya, berumur 4 tahun di Bani Sa'ad, di tempatnya Halimah As-Sa'diyah. Karena itulah Rasulullah pingsan, wajahnya pucat, maka Halimah khawatir tertimpa apa-apa kepada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikembalikan ke Siti Aminah. Lah para ulama berselisih pendapat apakah sejak itu ataukah sejak lahir. Ya itu ya. Jadi tentang Isra Mi'raj terus Ka'bah tadi tidak ada Pak. Yang jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya tadi itu hanya ketika berumur 4 tahun di Bani Sa'ad di perkampungan Halimah As-Sa'diyah. Setahu saya seperti itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang yang kedua tentang kisah bocah, Rasulullah suka bocah kecil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bocah kecil. Suka dalam artian sayang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di samping kanannya ada seorang bocah kecil dan di samping kirinya ada bocah kecil. Ada Al-Hasan. Hasan itu cucunya Rasulullah. Orangnya putih, ganteng kayak Rasulullah. Yang satunya ada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu keriting hitam. Tapi Rasulullah cinta luar biasa. Rasulullah sayang luar biasa. Dua-dua bocah ini dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya, wallahu a'lam, Rasulullah berkata seperti ini, "Ya Allah, aku mencintai dua bocah ini, maka cintailah keduanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu-cucunya. Ya, ada seorang Arab Badui dan mengatakan, apakah anda, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium bocah-bocah kecil? Aku punya anak banyak, enggak ada yang aku cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Jadi Rasulullah mengajari kita untuk sayang kepada anak kecil. Termasuk Rasulullah juga sayang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah didoakan Rasul. Karena ibunya Anas, namanya Ummu Sulaim, pernah berkata ke Nabi, ya Rasulullah, jangan lupakan anakku bocah kecil ini yang bernama Anas ini. Yang selalu membantu engkau ini, ya Rasulullah, jangan lupa untuk didoakan. Maka didoakan Rasulullah. Didoakan agar anaknya banyak. Didoakan agar kaya raya. Maka dalam riwayat, Anas bin Malik ini kaya dan anaknya 100 lebih. Ada yang mengatakan anaknya 90 sekian, ada yang mengatakan 100 lebih. Anas bin Malik ini karena didoakan Nabi, karena sejak kecil selalu menyertai Nabi. Makanya banyak hadisnya Anas bin Malik ini, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Termasuk juga tadi dikatakan, yang panjenengan sampaikan, bocah kecil Yahudi tadi itu. Wallahu alam, tidak disebutkan di situ namanya, tapi yang disebutkan adalah anak Yahudi. Ya, disebutkan, tapi kalau namanya wallahu alam, saya pribadi belum tahu siapa nama anak Yahudi tersebut. Ya, Rasulullah selalu biasanya melihat anak Yahudi itu, tapi beberapa hari dia enggak melihat. Nah, ini anak ini baik, anak Yahudi ini baik, selalu datang ke Nabi, sering datang ke Nabi kan gitu kan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat bocah ini, dijenguk sama Nabi. Itu dalil boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Menjenguk orang non-muslim yang sakit itu boleh. Karena Rasulullah pernah menjenguk pamannya Abu Thalib ketika sakit keras dan didakwai. Begitu juga Rasulullah ketika mendengar bocah Yahudi ini gak ada dan katanya sakit, didatangi Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam aslim. Wahai bocah kecil, masuklah Islam. Masuklah Islam. Supaya kamu selamat. Ucapkan la ilaha illallah. Bocah kecil ini lihat bapaknya, takut sama bapaknya. Soalnya bapaknya kan Yahudi. Bocah kecil ini pengen ngikuti Nabi. Ayo, wahai bocah kecil, aslim, masuk Islamlah. Dia lihat ayahnya. Kata ayahnya, ati Abul Qasim. Wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Bapaknya Qasim, yaitu Rasulullah. Orang Yahudi itu kalau menghormati Nabi, manggilnya Abul Qasim. Bapaknya Qasim, karena Rasulullah punya anak laki-laki yang pertama namanya Qasim. Ati Abul Qasim, wahai anakku, taati bapaknya Qasim ini. Maka akhirnya dia syahadat masuk Islam, terus mati. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anjahu au najjahu min anjahu min minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan bocah kecil ini dari api neraka. Kelembutan dakwah Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, menjenguk orang yang sakit, menjadi jalaran hidayah, menjadi perantara hidayah, masuk Islamnya bocah Yahudi tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itu Pak, ada pun namanya siapa, wah itu saya belum tahu. Karena dalam hadisnya cuma disebutkan bocah Yahudi, begitu aja. Wallahu a'lam. Akhirnya atas pertanyaannya Bapak Johnny John tadi yang telah bertanya. Tapi kita bacakan satu pertanyaan dari telepon tadi yang sempat terputus. Di sini beliau mengirim WhatsApp. Tadi terkait kurban yang beliau tidak ingin lakukan, Ustaz. Pas hari H, qadarullah, suami dikeberatan, sedangkan Ana bilang mau berkurban dengan hewan peliharaan sendiri, Ustaz. Tapi karena suami keberatan, jadi tidak jadi untuk berkurban, Ustaz. Apakah itu termasuk nazar untuk Ana? Akhirnya Ana tidak jadi berkurban, Ustaz. Apakah berdosa kalau itu termasuk nazar, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Tayyib, Ibu Ummu Honi tadi ya. Ummu Honi telah bahwa niat sudah berkurban dengan pakai hewan piaraan sendiri, hewan ternak sendiri, tapi ternyata hari H suami tidak setuju. Apakah itu termasuk nazar? Nazar apa tidak, yang tahu adalah ibu. Nazar adalah seseorang mewajibkan untuk dirinya melakukan sesuatu yang aslinya tidak wajib. Contoh, saya nazar akan puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Senin Kamis aslinya tidak wajib. Tapi karena saya nazar, saya bernazar, ya Allah, saya bersumpah saya akan nazar dan akan melaksanakan puasa Senin Kemis selama 2 bulan berturut-turut. Maka itu nazar kalau begitu. Itu nazar. Tapi lah ini saya enggak tahu panjenengan nazar apa enggak. Kalau panjenengan enggak nazar cuma sudah niat kurban terus batal, nah itu enggak. Itu namanya bukan nazar. Ya batal begitu aja. Tapi tidak selayaknya orang kalau sudah niat baik kok dibatalkan. Terus kedua, itu kambingnya siapa? Kalau itu kambingnya panjenengan, kambingnya Ummu Honi, bukan kambingnya suami, maka suami enggak boleh membatalkan. Suami tidak berhak untuk membatalkan kambing apa kurban kambing tersebut jika itu kambing adalah harta miliknya sang istri. Bisa dipahami nggih? Kalau itu murni itu miliknya istri yang beli dirawat sendiri, sudah mau kurban dilarang suami. Suami enggak berhak karena itu bukan hartanya dia. Karena di dalam Islam itu hartanya suami, hartanya istri itu hartanya istri. Dalam Islam itu seperti itu. Sehingga kembali ke pertanyaan, apakah itu nazar? Ya, yang tahu nazar apa tidak panjenengan sendiri. Kalau panjenengan enggak ngucap nazar, ya enggak nazar. Tapi kalau panjenengan sudah niat saya akan kurban, ternyata hari H enggak jadi, ya berarti Anda membatalkan kebaikan. Tapi bukan berarti Anda bernazar, ya, dan tidak selayaknya orang itu mundur dari kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tahun depan bisa kurban ya, dan di tekadnya harus kuat, insya Allah bisa ya. Wallahu a'lam. Tangkal penelpon yang sudah masuk, saya tambahin cukup banyak penelpon. Taib, halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dari Batam, Ustaz. Iya, silahkan. Dari Ibu Ning. Baik, Ibu Ning. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz, gimana caranya menasihati anak didik TPG kami itu yang pernah kehilangan sandal, tapi dia tetap memakai sandal gitu. Kalau kita menjelaskan hadisnya yang sahih, beli anak-anak ini belum paham gitu, Ustaz. Untuk memahami anak-anak yang awam itu gimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran wa jazakumullahu khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz. Masya Allah. Saudari kita Mbak Ning ya, atau Ibu Ning dari Batam. Jadi beliau punya putra putri didik ya, TPQ atau ya Taman Al-Quran. Ketika sandalnya hilang, ini tetap memakai sandalnya, maksudnya satu gitu ya, satu dipakai yang satu enggak. Bagaimana cara menasihatinya? Insya Allah dalam hal ini ibu atau mbak lebih paham, karena biasanya guru taman kanak-kanak atau guru TPA, guru TPK itu lebih sabar. Makanya wallahu alam, yang penting panjenengan sudah tahu bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kalau seseorang itu pakai sandal, hendaklah mendahulukan kaki kanan. Kalau berlepas, kaki kiri. Dan hendaklah jika seorang itu memakai sandal, jangan memakai satu sandal. Ada dua kemungkinan, pakai dua-duanya atau jangan pakai dua-duanya. Itu hadisnya kan seperti itu tadi ya. Nah, tinggal membahasakan. Insya Allah panjenengan atau ibu atau mbak lebih paham ya, ini dikasih pengertian yang sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalau ada sandal pakai dua-duanya, kalau enggak dua-duanya. Dan itu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal nanti bagaimana caranya insyaallah ibu atau mbak lebih paham sesuai dengan karakter anak tersebut. Yang penting sudah tahu ilmunya bahwa itu enggak boleh ya. Wallahu a'lam. Dan jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Ibu Ning di Batam tadi yang sudah bertanya. Dan kita berikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin mencoba bergabung lagi. Tadi cukup banyak telepon yang sudah mencoba bergabung. Kabel disambungkan ke interaktif kami ke nomor 0313710210. Sembari menunggu telepon masuk, kita bacakan pertanyaan di sini, Ustaz. Dua pertanyaan, Ustaz. Beliau bertanya di pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah betul rambut yang sudah berupan akan tetapi tidak disemir, Ustaz? Nanti di akhirat rambut itu akan bersinar. Kemudian yang kedua, Beliau bertanya tentang sandal Rasul, Ustaz. Yang dimaksud dua tali, apakah seperti sandal jepit, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Pertama, memang ada asar dari Rasulullah SAW bahwa kita dilarang mencabut uban, ya, karena uban itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Itu benar. Jadi kita uban tidak boleh dicabut karena uban akan menjadi apa, sinar nur pada hari kiamat. Kemudian ikhwatul iman, yang kedua tadi tentang apa tadi, sandal. Nah, ini saya baca apa namanya sarah. Panjenengan bertanya kepada saya dalam hal yang saya juga bertanya-tanya tentang itu. Jadi keterangan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diterangkan bahwa kedua sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua talinya. Apakah seperti sandal jepit? Posisi yang seperti sandal jepit. Wallahu a'lam bisawab. Saya baca keterangan dari Syekh Abdul Razak Hafidullah, karena beliau orang yang hidup zaman sekarang dan beliau yang mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kibal itu adalah tali. Di sini maksudnya adalah tali yang ada di sendal yang diapit, ya, perhatikan, yang diapit oleh dua jari. Yang diapit oleh apa tadi? Dua jari. Wah, kalau di situ ya gambarannya kita seperti sandal apa? Sandal jepit, ya. Tapi wallahu a'lam, kita juga enggak berani untuk mengatakan apakah pasti seperti sandal jepit. Tapi kalau lihat dari yang disebutkan di sini, yaitu sebuah tali yang diikat kemudian yang ada di antara dua jari apa? Dua jari kaki, ya. Wahuwa yusa'itu ala rohatil insan, dan itu memudahkan manusia untuk tenang dalam melangkah. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi apakah pasti seperti sandal jepit? Wallahu alam, saya enggak berani. Saya hanya membaca sebatas apa yang diterangkan oleh para ulama. Cuman tadi ada kata-kata yang diapit oleh dua jari kaki. Maka itu indikasi seperti yang panjenengan sampaikan. Ya, wallahu alam bisawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir, dan mungkin tadi yang sudah mencoba bergabung dapat diangkat untuk ke nomor 0313710210. Baik, nampaknya sudah selesai untuk telepon interaktif, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir dari WhatsApp di sini, Ustaz. Apakah boleh sholat pakai kaos kaki sehingga kaki tertutup rapat, Ustaz? Apakah boleh sholat pakai kaos kaki? Sangat boleh. Tidak hanya kaos kaki, bahkan sepatu-sepatunya sekalian pun boleh. Tidak ada masalah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, bahkan pernah wudhu tanpa melepas apa? Rasulullah berwudhu tanpa melepas khuf, tanpa melepas sepatu, tanpa melepas jaurab kaos kaki. Jadi tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan mana ada larangan sholat harus terbuka kakinya? Tidak ada. Tidak ada larangan seperti itu. Ya, jadi tidak mengapa, sah sholatnya. Asalkan kaos kakinya suci, bersih. Nah, kalau kaos kakinya najis, ya batal. Tapi kalau kaos kakinya suci, tidak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Mas Khairuddin dan juga para pemirsa, para kru yang bertugas. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat. Kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan mempelajari pertemuan yang ke-14 tentang apa tadi, Mas? Besok ini tentang cincin Rasulullah. Jadi Rasulullah memakai cincin, ditaruh di sebelah mana, terbuat dari apa, warnanya apa, apakah ada motifnya cincinnya Nabi itu, dan bagaimana adab-adab dalam memakai cincin, kapan dilepas sama Nabi dan kapan tidak dilepas sama Nabi. Nah, insya Allah besok akan kita pelajari, terus simak pembelajaran ini atau belajar ini supaya kita tahu betul tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.